Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal akhiratu lil muttaqin. Wala udwana illa 'alal zalimin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Qayyumus samawati wal ardin. Wadhul uluhiyyati wal 'ubudiyyati 'ala khalqihi ajma'in. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu khatamun nabiyyin. Wa imamul muttaqin wa sayyidul mursalin sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'du. Ikhwani wa akhwati azanallahu yakum, kita sekarang akan membahas lanjutan dari perkataan Ibnu Hisyam rahmatullahi alaihi, qauluhu wa yusakkanu akhiruhu manuni an-niswah. Mana sudah kita bahas sedikit tentang i'rab dari ayat yang ada di dalam matan yang disebutkan oleh Ibnu Hisyam. Nah, sekarang kita akan membaca penjelasan dari Syekh Abdullah Fauzan hafizallahu taala terkait dengan apa yang disampaikan oleh Ibnu Hisyam, di mana beliau menjelaskan tentang bahsun nahwi, yakni penjelasan tentang nahwu dari fi'il mudhari. Karena kemarin kita telah membahas tentang bahsun sorfi, penjelasan tentang kaidah-kaidah atau sedikit tentang kaidah-kaidah ilmu sorf di dalam fi'il mudhari, yakni ketika ditinjau dari harokat awal dari sebuah kalimat yang ada di fi'il mudhari. Nah, sekarang kita akan menjelaskan tentang harokat akhir yang ada di dalam sebuah kalimat, ya, yang merupakan fi'il mudhari. Syekh Abdullah Fauzan hafizallahu ta'ala mengatakan, hadzal mabhatsu tsani fil fi'lil mudhari, ini adalah tinjauan yang kedua yang berkaitan dengan fi'il mudhari. Wa huwa al-bahtsu fi hukmihi li'rabi, dan tinjauan yang kedua ini adalah tinjauan dari segi i'rab. Fal fi'lul mudhari'u lahu halatani, dan fi'il mudhari' itu memiliki dua keadaan, halatu bina'in wa halatu i'rabin. Yang pertama, kondisi fi'il mudhari' itu mabni. Yang kedua, kondisi fi'il mudhari' itu mu'rab. Jadi fi'il mudhari itu memiliki dua keadaan. Ada kalanya dia mabni, ada kalanya dia mu'rab. Wa huwa yanfaridu 'anil madhi wal amri bidzalika. Dan fi'il mudhari itu menyelisihi hukum dari fi'il madhi dan fi'il amr. Karena fi'il madhi dan fi'il amr sebagaimana yang dikatakan, li'annahuma mulazimani lil bina. Jadi fi'il madhi dan fi'il amr itu selalu mabni, sebagaimana yang dikatakan oleh Ibnu Malik, wa fi'lu amrin wa mudhiyyin buniya wa a'rabu mudhari'an in arya min nuni taukidin mubashirin wa min nuni inatin kayaru'na manfutin. Jadi fi'il mudhari adalah fi'il yang bisa di'i'rab. Di beberapa keadaan fi'il mudhari itu mu'rab. Maka tinjauan dari segi i'rab inilah yang membedakan antara fi'il mudhari dengan fi'il madhi dan fi'il amr, sebagaimana yang akan kita jelaskan insyaallah taala. Baik. Keadaan yang pertama, fi'il mudhari yang mabni. Fayubna al-mudhari'u fi mas'alataini. Fi'il mudhari itu mabni di dalam dua keadaan. Al-ula an tattasila bihi nunul inath. Yang pertama, fi'il mudhari bersambung dengan nun al-inas atau nun aniswah. Fayubna ala sukun. Maka fi'il mudhari mabninya dengan sukun. Ketika dia bersambung dengan nun an-niswah, maka fi'il mudhari mabni dengan as-sukun. Nahwu al-ummahatul akilatu yuhadzibna awladahunna fayuhadzibna fi'lun mudari'un mabniyun 'ala as-sukun wa nunul inathi dhamirun muttasilun mabniyun 'ala al-fathhi fi mahalli raf'i fa'ilin. Jadi perkataan al-ummahatu al-akilatu yuhadzibna awladahunna, di sini yuhadzibna fi'lun mudari'un mabniyun 'ala as-sukun litisalihi binuni al-inath. Jadi fi'il mudhari di sini mabni dengan sukun. Kenapa? Karena dia bersambung dengan nun an-niswah atau nunu al-inas. Wa nun hiya nunu al-inas dhamirun barizun muttasilun mabniyun 'alal fathhi fi mahalli raf'il fa'il taqdiruhu hunna hunna yuhadzibna. Taib. Yuhadzibna auladahunna. Auladahunna maf'ulun bihi mansubun wa 'alamatu nasbihi fathatun dhahiratun fi akhirih wa huwa mudhaf. Hunna dhamirun barizun muttasilun mabniyun 'alal fathhi fi mahalli jarri mudhafin ilaih. Fi mahalli jarri mudhafin ilaih. Taib. Wal jumla yuhadzibna auladahunna fi mahalli raf'i al-khabar. Ya, jadi dia di dalam rafa'nya khabar mubtada dari perkataan al-ummahatu al-akilatu. Taib. Di sini syahidnya bahwa yuhadzibna fi'il mudhari mabni dengan apa? Dengan sukun. Kenapa? Karena dia bersambung dengan nun an-niswah. Taib. Qala ta'ala, Allah berfirman, wal mutallaqatu yatarabbasna. Wa qala ta'ala illa an ya'funa. Fa ya'funa fi'lun mudhari'un mabniyun 'ala sukuni fi mahalli nasbin bi an wa nunul inathi fa'ilun. Baik. Pada ayat yang pertama, ini tidak jauh berbeda i'rabnya dengan yuhadzibna sebagaimana yang dicontohkan oleh Syekh Hafidzallahu Ta'ala, bahwa yatarabbasna fi'lun mudhari'un mabniyun 'ala as-sukun litisalihi binuni an-niswah. Wa nun hiya nunu an-niswah dhamirun barizun muttasilun mabniyun 'ala al-fathhi fi mahalli raf'il fa'il taqdiruhu hunna. Wal jumlah yatarabbasna minal fi'il wa dhamir baris muttasil fi mahalli raf'i al-khabar. Taib. Wal mutallaqatu yatarabbasna. Jadi tidak jauh berbeda i'rab yatarabbasna dengan yuhadzibna di atas. Jadi yatarabbasna fi'il mudhari mabni dengan apa? As-sukun karena bersambung dengan nun an-niswah. Wa qala ta'ala illa ayya'funa. Illa ayya'funa. Perhatikan perkataan ya'funa. Jadi ya'funa di sini itu dhamir yang terkandung itu apa? Hunna. Maka selagi dhamir yang terkandung itu hunna, berarti ada nun an niswah yang bersambung dengan fi fi'il mudhari. Maka ya'funa fi'lun mudhari'un mabniyun 'ala as-sukun litisalihi binuni an-niswah. Wan-nun hiya nunu an-niswah dhamirun barizun muttasilun mabniyun 'alal fathhi fi mahalli raf'il fa'il taqdiruhu hunna. Wa ayya'funa ya'funa huna fi mahalli nasbin bi an. Jadi ya'funa meskipun dia mabni dengan sukun karena bersambung dengan nun an-niswah, tapi kondisinya dalam kondisi nasab dengan an. Wal masdar al-muawwal, wal masdar al-muawwal min an ya'funa fi mahalli jarrin bi harfi jarrin mahdufin ala hadfi mudhaf. mustasna min fardil faridah takdiruhu illa fi halil afwi, illa fi halil afwi. Jadi an ya'funa itu masdar muawwal, itu ditakdirkan dengan illa fi halil afwi. Ya, jadi masdar muawwal di sini itu takdirnya adalah dalam kondisi jar dengan huruf jar, ya, yang mahdhuf, juga dengan mudhof yang mahdhuf yang ditakdirkan dengan illa fi hali al-afwi. Baik. Nah, perhatikan ikhwah azanallahu yakum bahwa ya'funa itu hampir serupa dengan ya'funa milik domir hum. Ya tidak? Jadi hum ya'funa, hunna ya'funa. Karena ya'funa itu termasuk fi'il mu'tal dan dia adalah naqis, di mana huruf illahnya itu ada di lamul fi'il, ada di akhir. Maka tasrifnya itu berbeda dengan tasrif fi'il yang sahih. Sehingga di sini perhatikan antara hum dan hunna itu sama. Hunna ya'funa, hum ya'funa. Apa yang membedakan antara keduanya? Kita lihat penjelasan dari Syekh rahimahullahu taala pada ta'liq nomor 1. Amma nahmu ar-rijalu ya'funa fa asluhu ya'funa bi wawaini ihdahuma lamul fi'li ya'fu wa thaniyatu wawul jama'ati wa qad hudifat lamul fi'li li'annaha sakanat ba'da hatfi dhammatiha faltaqa sakinani fa hudifa awwaluhuma. Adapun ya'funa itu milik domirhum ar-rijalu ya'funa, maka aslinya itu ya'funa. Aslinya itu apa? Ya'funa. Wawunya ada dua. Wawu yang pertama itu lamul fi'il di ya'fu, dan wawu yang kedua itu adalah wawu al-jama'ah. Taib. Kemudian wawu al-fi'il di ya'fu itu dibuang. Kenapa? Karena wawu al-fi'il di ya'fu harokatnya sukun. Harokatnya apa? Sukun. Sejatinya harokatnya itu dhammah, tapi karena dia adalah mu'tal, ya, dengan waw, maka dia i'rabnya itu dengan dhammah muqaddarah, dhammah muqaddarah alal waw, maka tetap diharokati dengan sukun. Taib. Jadi ya'fu itu fi'lun mudhari'un marfu'un li tajarrudihi minan nawasibi wal jawazimi wa alamatu rafihi dhammatun muqaddaratun alal waw. Ya, itu kalau ya'fu. Tapi tetap wawunya itu diberi sukun. Nah, maka ya'funa di sini sukun ketemu sukun. Ada dua waw yang disukun, ya tidak? Maka wawu yang merupakan lamul fi'il itu dihilangkan sehingga tersisa wawul jama'ah menjadi ya'funa. Jadi hum ya'funa. Wal farqu baina qaulika ar-rijalu ya'funa wan nisa'u ya'funa min aujuhin. Dan perbedaan perkataan kita ar-rijalu ya'funa kemudian an-nisa'u ya'funa, ya, sebagai berikut. Kita jelaskan perbedaannya. Ya'funa miliknya hum dan ya'funa miliknya hunna. Perbedaan yang pertama. Anna lamal kalimati wa hiyal wawu mahdhufatun fil awwal baqiyatun fit tsani. Perbedaan yang pertama, ya'funa miliknya hum lamul kalimahnya dibuang. Jadi wawu yang merupakan lamul kalimahnya itu diapa? Dihilangkan. Sedangkan ya'funa miliknya hunna, justru wawunya itu merupakan lamul kalimah, karena dia cuma bersambung dengan nun niswah. Paham ya? Taib. Jadi ya'funa miliknya hum, wawunya itu wawul jamaah. Nah, wawunya ya'fu di mana? Dibuang. Ya, tadi sebagaimana yang sudah kita sebutkan. Taib. Sedangkan ya'funa miliknya hunna, wawunya di sini adalah lamul kalimah. Dia hanya bersambung dengan nun an-niswah. Taib. Jadi yang pertama itu wawunya dibuang, yang kedua wawunya itu tetap. Anna nuna fil awwali harfun li'annaha alamatur raf'i. Wa nunu fi tsani ismun nunul inath. Nun pada kalimat yang pertama yakni ya'funa miliknya hum, nun di sini itu alamat rafa. Karena ya'funa itu termasuk dari al-af'al al-khamsah yang marfu'nya dengan thubutu an-nun. Ya. Jadi ya'funa fi'lun mudhari'un marfu'un litajarrudihi minan nawasibi wal jawazimi wa alamatu raf'ihi thubutu an-nun li'annahu minal af'al al-khamsah. Sedangkan ya'funa miliknya hunna, nun di sini itu bukan alamat rafa', melainkan isim atau dhamir, karena dia adalah nun an-niswa. Jadi dia di i'rab dhamirun barizun muttasilun mabniyun alal fathi fi mahali raf'il fa'il takdiruhu hunna. Jadi nun yang pertama itu adalah alamat rofa, nun yang kedua itu adalah isim. Kemudian perbedaan yang ketiga, annal wawa fil awwali kalimatun mustaqillatun li'annaha wawul jama'ati wa fit tsani juz'un minal kalimati li'annaha lamuha. Perbedaan yang ketiga, bahwasanya wawu yang ada di kalimat ar-rijalu ya'funa, ya'funa miliknya hum, wawu yang ada di kalimat ini itu adalah kalimat yang tersendiri, karena itu adalah wawul jama'ah. Sedangkan wawu yang ada di kalimat an-nisa'u ya'funa, ya'funa miliknya hunna, justru wawu di sini itu adalah bagian dari fi'il mudhari itu sendiri, karena dia adalah lamul fi fi'il. Kalau wawu yang ada di ya'funa itu bisa dibuang dia, ya, sehingga fi'ilnya menjadi ya'fu. Ya tidak, karena wawu yang di ya'funa itu merupakan wawul jama'ah, jadi dia tambahan. Sedangkan ya'funa miliknya hunna, jadi wawu di sini itu lamul kalimah. Karena apa? Karena kalimatnya itu hanya ditambahi nun an-niswah. Jadi dia itu tidak bisa dipisah, karena itu memang dari lamul kalimah. Kemudian perbedaan yang berikutnya, annal wawa fil awwali ismun fi mahalli raf'in wa fit tsani harfun wa hadza atharul wajhi ats-tsalitsi. Kemudian perbedaan yang keempat, bahwa wawu yang di kalimat yang pertama itu adalah isim, isim dalam kedudukan rafa', karena dia wawul jama'ah. Jadi ar-rijalu ya'funa, ya'funa al-wawu hiya wawul jama'ati dhamirun barizun muttasilun mabniyun ala sukun fi mahalli raf'il fa fa'il takdiruhu hum. Nah, ini wawu yang pertama. Sedangkan wawu yang kedua dia adalah huruf. Kenapa? Karena dia termasuk bagian dari kalimat, lamul kalimah. Jadi ya'fu, ya, ya'fu, afa, ya'fu. Maka ya'fu di sini wawunya itu lamul kalimah. maka kita katakan apa? Huruf, bukan isim. Kemudian yang berikutnya, annal wawa fil awwali taskutu li nasibin au jazimin. Nah, ini keliru dia. Keliru, bukan annal wawa, ya. Ini khotomat ba'i yang zahir sebagaimana akan saya jelaskan. Wa fi tsani la taskut wa hadza atharul wajhi tsani. Jadi, beliau di sini mengisyaratkan bahwa ya, bahwasanya nun yang pertama itu hilang jika dinasobkan atau dijazmkan. Jadi bukan waw ya, dia keliru. Ada salah ketik di sini. Karena kalau kita bilang waw itu enggak nyambung. Dan beliau juga mengisyaratkan pada perbedaan yang kedua. Dan perbedaan yang kedua tadi kan disebutkan anna nuna fil awwali harfun. Nah, ini asar dari perbedaan yang kedua. Jadi maksudnya adalah nun yang ada di kalimat ar-rijalu ya'funa, nun ini itu bisa hilang dalam kondisi nasab dan jazm. Kenapa? Karena ya'funa itu termasuk al-af'al al-khamsah. Kalau kita katakan ar-rijalu lan ya'fu, ar-rijalu lam ya'fu, maka nunnya dibuang. Karena nun di sini adalah alamat al-i'rab, ya. Di perkataan lan ya'fu, ya'fu fi'lun mudhari'un mansubun bilan wa alamatu nasbihi hadfu an-nun. Kemudian di perkataan lam ya'fu, ya'fu fi'lun mudhari'un majzumun bilam wa alamatu jazmihi hadfu an-nun li'annahu minal af'al al-khamsah. Ya. Jadi nun yang pertama itu adalah apa? Alamat i'rab. Sedang nun yang kedua an-nisa'u ya'funa itu adalah dhamir. Taib, annal fi'la al-awwal mu'rabun wa tsani mabni. Kemudian perbedaan yang terakhir bahwa fi'il yang pertama yakni ar-rijalu ya'funa, ya'funa ini mu'rab. Sebagaimana kita i'rab dengan i'rab rafa' tadi, litajarrudihi minan nawasibi wal jawazimi wa alamatu rafihi thubutu an-nun. Sedangkan yang kedua ya'funa miliknya hunna, an-nisa'u ya'funa, ya'funa fi'lun mudhari'un mabniyun ala as-sukun litisalihi binuni an niswah. Baik. Jadi ini perbedaan ya'funa miliknya hum dan ya'funa miliknya hunna. Baik. Kesimpulannya bahwa jika fi'il mudhari bersambung dengan nun an niswah, maka fi'il mudhari itu mabni dengan apa? Dengan sukun. Baik. Al-thaniyatu an tattasila bihi nunu tawkidi al-mubashirati. Al-mubashiratu an tattasila bihi nunu tawkidi al-mubashiratu lafdon wa takdiron. Yang kedua, fi'il mudhari bersambung dengan nun at-tawkid yang secara langsung tidak dipisahkan oleh pemisah yang ada secara lafad ataupun secara takdir. Jadi ketika fi'il mudhari itu bersambung dengan nun taukid yang mubashir, yang secara langsung bersambung dengan fi'il, tidak dipisah oleh pemisah, baik pemisahnya itu secara lafad ataupun takdir, maka dia mabni dengan al-fatah. Ya, fi'il mudhari bersambung dengan nun taukid mubashir mabni ala al-fatah. Taib. Wal mubashiratu lafdun hiya allati lam yafsil bainaha wa bainal fi'li fasilun malfudun bihi. Dan maksud dari al mubashirati wal mubashiratu lafdun, ya, bersambung secara lafaz, itu maksudnya ya, fi'il mudhari itu tidak dipisahkan ya dengan nun taukid pemisah yang ada secara lafadznya. Jadi wujudnya ada, secara lafadznya ada. Wa qawluhu takdiron ay lam yafsil baina an-nuni wa bainal fi'li fasilun muqaddarun. Dan maksud dari takdiron di sini, maksudnya fi'il mudhari itu tidak dipisahkan antara nun taukid dengan fi'ilnya dengan pemisah yang ditakdirkan. Jadi maksudnya apa? Fi'il mudhari itu mabni dengan fathah ketika bersambung dengan nun taukid yang secara langsung bersambung, yang tidak dipisahkan dengan pemisah yang ada secara lafadz ataupun secara takdir. وضابط ذلك أنه إذا كان الفعل المضارع قبل دخول النون مرفوعا بالضمة فنون التوكيد مباشرة. Dan dhabitnya, kaidahnya ialah bahwa jika fi'il mudhari sebelum masuknya nun atau kit itu dirofak dengan dhammah, jadi fi'il mudharinya itu dirofak dengan apa? Dengan dhammah, maka nun taukid yang bersambung dengan fi'il mudhari ini dikatakan nun taukid mubasyirah. Wal fi'lu ma'aha mabni, dan fi'il yang bersambung dengannya mabni dengan al-fatah. Wa idza kana al-mudhari'u qabla dukhulin nuni marfu'an bi thubutin nuni liittisalihi bi alif al-ithnaini aw wawil jama'ati aw ya'il mukhatabati fa nunu taukidi ghairu mubasyiratin wal fi'lu ma'aha mu'rabun. Taib. Sedangkan jika fi'il mudhari sebelum masuknya nun atau kit itu rofaknya dengan thubutun nun karena dia bersambung dengan wawul jama'ah atau ya al-mukhotobah atau aliful isnain, maka nun taukid yang masuk itu tidak mubashir karena dipisahkan dengan aliful isnain atau wawul jama'ah atau ya al-mukhotobah, sehingga fi'il mudhari tidak mabni lagi tapi mu'rab. Taib. Jadi ini penjelasannya terkesan seperti muter-muter ya. Ya, saya kasih kesimpulan saja. Fi'il mudhari itu mabni dengan al-fathah jika bersambung dengan nun atau kit. Kecuali jika fi'il mudhari-nya adalah al-af'al al-khamsah. Jika fi'il mudhari-nya al-af'al al-khamsah, maka nun taukid yang masuk ke dalamnya itu bukan mubasyir, sehingga fi'il mudhari-nya itu tetap mu'rab. Baik, insyaallah lebih mudah. Fa mathalan, kemudian diberikan contoh. Al-fi'lu asma'u marfu'un bidhammati fa idza dakhalat 'alayhi nunu taukidi nahwu wallahi la asma'anna an-nasihata fa hiya mubashiratun li'annahu la yafsilu bainaha wa bainal fi'li fasilun la lafdhan wa la taqdiran fa asma'anna fi'lun mudhari'un mabniyyun 'alal fathhi liittisalihi bin nuni at-taukid. Contohnya ya seperti perkataan kita asma'u. Asma'u ini fi'il mudhari yang ya, marfu dengan dhammah. Kemudian ketika kita tambahi dengan nun at-taukid, wallahi la asma'anna an-nasiha, maka tadi kan kaidahnya kalau sebelumnya itu dhammah kemudian ditambahi dengan nun at-taukid, maka nun taukid ini disebut mubasyirah karena tidak ada pemisah baik secara lafadz ataupun takdir. Maka i'rabnya itu la asma'anna, asma'anna fi'lun mudhari'un mabniyun 'alal fathhi liittisalihi bin nuni at-taukid. Wa minhu qawluhu ta'ala kalla la yumbadanna fil khutamah fa kalla harfu rad'in wa zajrin wallamu waqiatun fi jawabil qasamil muqaddari wa yumbadanna fi'lun mudhari'un mabniyun lima lam yusamma fa'iluhu mabniyun 'alal fathhi liittisalihi bin nuni at-taukid wa na'ibul fa'ili dhamirun mustatirun taqdiruhu huwa. Jadi kalla itu harfu rad'in wa zajrin, lam waqiatun fi jawabil qasami al-muqaddari, taqdiruhu wallahi la yumbadanna. Wa yumbadanna fi'il mudhari di sini mabni mabniun lil majhul ya. Di sini sebutkan mabniun lima lam yusamma fa'iluhu. Lam yusamma fa'iluhu ya, karena dia adalah fi'il yang mudhaaf, lam yusamma, maka alamat jazmnya itu dengan sukun muqaddar. Sukun muqaddar ya. Mana amin duhurihi harokatu al idgham lam yusamma fa'iluhu. Taib, ini sama saja dengan mabniyun lil majhul. Jadi yumbadanna fi'lun mudhari'un mabniyun lil majhul mabniyun alal alal fathi litisalihi bin nuni at-taukid. Karena dia mabniyun lil majhul berarti bukan fa'il tapi naibul fa'il. Wa naibul fa'il dhamirun mustatirun fihi jawazan taqdiruhu huwa. Taib. Jadi di sini fi'il mudhari itu tidak dipisah dengan aliful isnain atau wawul jamaah atau ya al-mukhotobah. Sehingga fi'il mudhari di sini itu mabni dengan al-fatah karena dia bersambung secara langsung dengan nun at-taukid. Wal fi'lu tuqtirani mathalan marfu'un bi thubuti an-nun litisalihi bi alifil isnaini idza daqalat 'alaihi nunu at-taukid nahwu la tuqtirani min ad-dhahik fa hiya ghairu mubashirah li'annahu fasala bainaha wa bainal fi'li fasilun wa huwa aliful isnaini wa hadzal fasilu malfudun bihi. Adapun semisal fi'il tuqtirani, maka fi'il ini itu alamat rafa'nya dengan apa? Subutun nun, karena dia termasuk al-af'alal khomsah. Ya. Ketika dia itu dimasukin nun at-taukid menjadi la tuqsironi minad-dahiki. Maka sekarang fi'il mudhorinya itu tidak mabni lagi alias mu'rob. Alasannya karena nun taukid ini tidak bersambung secara langsung kepada fi'il mudhari, tapi dipisah dengan aliful isnaini yang pemisah ini malfudun bihi, yakni pemisah ini nampak serta terucap. Taib. Maka la tuqsironi kita irob la ya la annahiya tuqsironi fi'lun mudhari'un majzumun bila annahiya wa alamatu jasmihi hatfu an-nun li'annahu minal af'al al khamsah wal alifu hiya aliful isnaini dhamirun barisun muttasilun mabniyun ala sukun fi mahalli raf'il fa'il taqdiruhu antuma wan nun hiya nunu at-taukid ats-tsaqilah ya nun at-taukid ats-tsaqilah mabniyun alal fathi wa qusira huna lil ma'thuri anil arab. Taib. Jadi itu i'rab dari tuqsirani. Taib. Ya, kita sambung sampai la mahala lahu ya. Kemudian untuk yang bersambung dengan wawul jamaah insyaallah akan kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Wa minhu qauluhu ta'ala wa la tattabi'anni sabilal ladina la ya'lamun. Fal mudhari'u tattabi'anni asluhu marfu'un bin nuni al muqaddarati li tawali an nunat litisalihi bil alifi wa nunu at-taukid ma huwa ghairu mubashirah li wujudil fasili dhahiri wa huwa aliful isnaini. Tattabi'ani ya, aslinya itu kalau dia bersambung dengan nun at-taukid maka ada nun tiga yang berturut-turut. Pertama nun miliknya fi'il mudhari tattabi'ani dengan nun taukid yang sakilah dihitung dua sehingga ada tiga nun berturut-turut ya, ada tiga nun berturut-turut. Maka kalau dia dalam kondisi rofa nun yang pertama itu dibuang litawali al amsal. Adapun dalam hal ini Walatattabiyani, nunnya itu dibuang karena dia itu majzum dengan la'an nahiyah. Taib. Falfi'lu mu'rabun wa la'an nahiyah wa tattabiyani fi'lun mudhari'un majzumun bila wa 'alamatu jazmihi hadfun nun li'annahu minal amthilatil khamsah. Wal alifu fa'ilun wa nunu at-taukid harfun mabniyun 'alal qasri la mahala lahu. Nah, di sini harusnya harfun mabniun alal fathi, ya. Wa qusirahuna lil ma'thuri anil arab. Ya, wa qusirahuna lil ma'thuri anil arab. Jadi aslinya nun taukid itu mabni dengan apa? Dengan fathah. Tapi di kasrah di sini karena memang orang Arab itu membacanya demikian, ya, ketika dia itu bersambung dengan al af'al al khamsah, terutama dengan al af'al al khamsah yang ada aliful isna ini, maka dibacanya tattabi'ani. Baik, wallahu taala alam bisawab. Bisual.